السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا بعد. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajlumiyyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan Al-Mamnu' min as-Sarfidih. Pembahasan pelengkap ini ya. Tentang nahwunya bisa dikatakan selesai ya. Al-Mamnu' min as-Sarf, isim yang terhalang dari sarf. Sorof yang dimaksud dengan sorof adalah tanwin, ya. Isim yang terhalang dari tanwin sebagai menambahkan, ya, yaitu jar dengan kasroh juga, ya. Jadi kalau dikatakan isim yang ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan juga isim yang tidak bisa dijarkan dengan kasroh. Yanqasimul ismu al-mu'rabu min haythu qabuluhu litanwin, isim seperti ini min haitsu qabulih ya, dhaf ilayh, ada khabarnya min haitsu, setelah haitsu itu umumnya jumlah ismiyah atau fi'liyah, jarang ya setelah haitsu apa isim, tapi ada ya. Yanqasimu al-ismu al-mu'rabu min haitsu qabulihi litanwin wa adamihi wa adami qabulihi lahu ila qismain. Isim yang mu'rab ya, dari sisi bisa menerima tidaknya tanwin terbagi kepada dua bagian. Ila itu muta'alliq dengan yanqasimu ya. Ham ini maksudnya, jadi isim terkait dengan bisa tidaknya menerima tanwin terbagi kepada dua bagian. Yang pertama qismun yalhaqu akhirahu tanwinu. Macam yang pertama dari isim adalah isim yang dia akhirnya bisa diikuti oleh tanwin, bisa diikuti akhirnya dengan tanwin. Contoh Zaidun, Zaidan, Zaidin. Pada tiga keadaan, yang rafa'nya Zaidun, nasabnya Zaidan, jarnya Zaidin. Wa yusamma munsharifan. Isim yang menerima tanwin ini disebut dengan isim yang munsharif. Ya, isim yang munsharif. Yang kedua qismun la yalhaqu akhirahu tanwin. Isim yang akhirnya tidak diikuti oleh tanwin. Isim yang akhirnya tidak bisa diikuti oleh tanwin. Wa yusamma, dan isim tersebut disebut juga al-mamnu'a min as-sarf, isim yang terhalang dari sarf. Awil ism alladhi la yansarif, atau isim alladhi la yansarif, sama. Wa huwa ma sanufassilu fihi al-qawla, dan inilah yang akan kami rincikan padanya pembahasan. Bi'aunillahi ta'ala fi hadzal bab, pada bab ini. Wal mamnu'u min as-sarf, maka isim yang mamnu min as-sarf ta'rifu, definisinya adalah al-ismul mu'rabu alladhi la yalhaqu akhirahu al-kasratu wala tanwin. Isim yang mamnu min as-sarf adalah isim yang mu'rab, keluar darinya apa? Isim yang mabni, keluar, tidak masuk pembahasan. Isim yang mamnu min as-sarf adalah isim yang mu'rab yang akhirnya tidak bisa diikuti oleh kasrah, tidak pula bisa diikuti oleh apa? Tanwin ya. Hukumnya isim yang la yansharif yurfa'u bid dhammah, dirafa'kan dengan dhammah ya. Wa yunsabu wa yujarru bil fathah, kemudian dinasabkan dan dijarkan dengan fathah. Dinasabkan dan dijarkan ya dengan apa? Fathah. Berlawanan dengan apa? Jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim dinasabkan dijarkan dengan kasrah. Adapun isim la yansharif dinasabkan dan dijarkan dengan fathah. Wal mamnu' min as-sarfi 'ala naw'ain, dan isim yang terhalang dari sharaf ada dua macam. Naw'un yumna'u min as-sarfi bi sababi 'illatin wahidah. Macam yang pertama yang ia terhalang dari sharaf karena satu sebab, satu illah. Ya, satu sebab yang ada padanya. Wa nu'un yumna'u min as-sarfi bi sababi 'illatain, dan macam yang kedua adalah macam di mana ia dihalangi dari sharaf karena sebab padanya ada dua illah, ada dua sebab ya. Ya, illah aslinya kan penyakit ya. ya karena ada penyakit ini sehingga dia tidak bisa apa? Ditanwin. Hukum asalnya isim kan menjadi tanwin. Karena ada penyakit ini, maka dia tidak bisa ditanwin. Ya, penyakitnya adalah karena ya keserupaan dengan apa? Dengan fi'il. Ya, ada keserupaan dengan fi'il. Ya, itu di tempatnya nantilah. Awalan, yang pertama, ma yumna'u min as-sarfi bisababi 'illatin wahidatin wa huwa naw'ani. Yang pertama, apa yang terhalang dari sharf, dari tanwin, dengan sebab adanya satu illah padanya. Ya, yang dia mamnu min as-sharf karena satu illah ada padanya, ada dua macam. Yang pertama, al-ismul makhtumu bi alifin bi alifi ta'nits, isim yang ditutup dengan alif ta'nits. Al-maksurah, yang maksurahnya contoh Laila, Hubla, Jarha. Ya, Jarha jamak dari jarih, orang-orang yang terluka. Ya. Awil mamdudah, atau ditutup dengan alif mamdudah. Contoh Sohra'a, Bayadho'a, Ulama'a. Nah, itu. Ini semua adalah apa? Ghairu munsharif. Kenapa? Karena akhirnya ada alif ta'nits. Ya. Alif ta'nits maqsurah. Jelaskan Laila, ya mungkin di situ maqsurah itu kalau secara tajwid kan dibaca qasr, di sini dibaca dua harokat saja. Laila, Hubla. Ya, mamduda itu dibacanya panjang kan? Sahra, Bayadho, Ulama. Ya. Nah, itu. Atau bisa juga dikatakan alif maqsurah atau alif ta'nits al-maqsurah karena di situ harokat tidak tampak ya, ditahan. Ya, maqsurah bermakna maqbusah, mahbusah. Hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun ya maqsuratun, maknanya mahbusatun. Ya. Tertahan darinya apa? Tanda i'rab. Wa min syawahidi hadha an-naw'i fil Qur'anil Karim qawlu ta'ala la tas'alu an asya'a. Di antara syahid, syahid apa? Penguat ya. Atau yang menjadi dalil ya hadha an-naw' atas macam yang ini, macam yang pertama ini. Itu apa? Isim yang ditutup dengan alif ta'nits yang karenanya dia ghairu munsharif. Wa min syawahidi hadha an-naw', di antara pendukung atau penguat macam ini dalam Al-Qur'an adalah ucapan Allah Ta'ala la tas'alu an asya'a. Aidah. La tas'alu an asya'a. Bagaimana i'rabnya asya'? Mansub, marfu', majrur. Majrur dengan apa? An. Wa alamatu jarhi apa? Hah? Al-fathah. Niyabatan 'anil kasrah li'annahu ya. Lianlahu ismun la yansorif. Ismun la yansorif. Meskipun terkait dengan munsorif tidaknya asya ada khilaf ya. Ada yang menyatakan apa? Munsorif. Ya, ada yang mengatakan ghairu munsorif. Yang menyatakan ghairu munsorif itu Sibawi. Aslinya itu syai'a'u. Ya, syai'a'u. Ya. Aslinya syai'a'u. Lihat, di sini ada dua hamzah. Ya, ada dua hamzah. Di tengah-tengahnya oleh alif. Ini tidak disukai. Maka hamzah ini dipindah ke awal. Nah, jadi apa? Asya. Aslinya syai'a, syai'un. Jamaknya syai'un. Ya, syai'a'u aslinya. Ada dua hamzah di tengah-tengahnya oleh alif. Berat, ya maka hamzah yang pertama diletakkan di awal. Jadi apa? Asya. Asya, ya. Lihat ada catatan kaki, kita baca faedah tambahan ya. Fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan peringatan-peringatan. Qad takunu alifu ta'nitsil mamdudati fi kalimatin mufradatiha, fi kalimatin mufradatuha mudzakkarah. Ya. Qad takunu, kadang alifu ta'nits al mamdudah, kadang alif ta'nits mamdudah itu ada pada kata-kata, pada kalimat-kalimat yang mufradnya mudzakkar. Ya, jadi jangan difahami ketika disebut apa? Alif ta'nits ta'nits ta'nits berarti itu muannats saja. Tidak, ya. Jangan difahami itu apa? Muannats saja. Karena alif ta'nits mamdudah kadang datangnya pada kata-kata yang mufradnya mudzakkar. Seperti ulama'u, apa mufradnya ulama'u? Alim, mudzakkaratu mu'annats. Ya mudzakkar. Syu'ara'u, apa mudzakkarnya? Sya'ir. Sya'ir. Mudzakkar juga. Hukama'u, hakim, orang yang punya hikmah. Asdiqa'u, apa mufradnya? Ya, shadiq ya. Nah itu, mufradnya mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Ya, jadi yang dilihat adalah ya bentukan jamaknya itu. Ya. Kemudian yang kedua, la tamna'ul alif, nah, ini faedah. Ya, la tamna'ul alif la tamna'ul alifu al-isma min as-sarfi illa idza kanat zaidatan. Ah. Jadi alif, ya alif ini tidaklah menghalangi isim dari sharf, tidaklah menghalangi isim dari sharf dari tanwin kecuali apabila alifnya tambahan. Jadi mafhumnya kalau alifnya asli ya munsharif. Jadi syaratnya alif tanwin tadi apa menghalangi sharf ada agar apa? Alif tersebut adalah tambahan bukan asli atau yang dibalik dari asli. Iya. Lihat batasannya bagaimana kita mengetahui ini alif ini asli ya atau tambahan lihat. Dhabituha batasannya, batasannya alif itu adalah alif yang apa? Hah? Tambahan ya. Antaqa'a ba'da thalathati ahruf. Ketika alif tersebut datangnya setelah tiga huruf. Setelah apa? Tiga huruf. Ya sohra, ya hubla. Ya, setelah tiga huruf asliyatin. Tiga huruf asli atau lebih. Nah itu. Adapun kalau misalkan apa? Alifnya atau hamzahnya datang setelah dua huruf maka itu asli atau yang dibalik dari asli. Iya. Seperti apa? Binaun, alif di situ. Iya, binaun, binaun alifnya. Alifnya datang setelah dua huruf kan? Binaun, ya kan? Mutuari deh binaun karena asalnya banawun kan ataupun binwun ya. Binaun alifnya itu aslinya wawu itu alifnya asli karena alifnya asli maka munsharif banaun ya atau hamzahnya itu ya yang tambahannya aslinya wawu dibalik menjadi hamzah. Kita ulangi ya ciri bahwasanya apa alif itu adalah tambahan adalah ketika ia datang setelah tiga huruf asli atau lebih ya. Wali alif ta'nits al-maqsura wal mamdudah aw zan masyhurah tu'rafu biha dan bagi alif ta'nits al-maqsura ya dan juga alif ta'nits mamdudah ada wazan-wazannya yang dikenal dengannya. Kalau alif ta'nits apa maqsura wazannya fu'la seperti apa hubla fi'la ya seperti zikra ada wazan-wazannya fu'la fa'la fi'la fa'la seperti layla ya kan fu'la seperti hubla fi'la seperti zikra ada wazan-wazannya ya kalau sama wazan seperti itu maka dia dihukumi alif ta'nits apa al-maqsurah yang karena dia terhalang dari apa sharaf. Demikian pula alif ta'nits mamdudah ada apa wazan-wazannya ya di antaranya itu fa'la fu'ala'u ya seperti ulama'u syu'ara'u hukama'u af'ila'u bi asdiqa'u ada wazan-wazannya ya. Kalau di Alfi Ibn Malik sebutkan wazan-wazannya ya. Ya cukup ya paham ini. Jadi macam yang pertama yang dia ghairu munsharif karena padanya ada satu illah adalah apa? Isim atau setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nits apakah maksur atau mamdudah. Ya. Dengan syarat itu apa? Alifnya datang setelah tiga huruf atau lebih. Kalau kurang dari itu, maka alifnya itu adalah apa? Asli, ya. Kemudian yang kedua sighatu muntahal jumu' sighah muntahal jumu' ya sighah muntahal jumu' kayak tadi ya kayak apa nidaun nidawun ya kayak nidaun itu sih nidawun jadi kisaun kisawun jadi hamzahnya itu aslinya wawu ada kaidahnya, kaidah sorfiyahnya kenapa dibalik menjadi hamzah. Kisaun, hamzahnya asli, karena hamzahnya asli ya maka dia mensorif. Yang kedua, sighatu muntahal jumu', sighah. Sighah itu bentuk muntahal jumu', sighah yang bentukan-bentukan jamak berakhir padanya. Bentukan akhir jamak gitu ya. Jadi yang namanya jamak itu masih bisa dijamakan lagi. Bisa dijamakan lagi. Sampai kalau dia dijamakan di atas sighah muntahal jumu', maka setelah itu tidak bisa lagi dia dijamakan, sudah berakhir. Iya. Sudah berakhir, ya. Seperti kalbun. Jamaknya apa? Kilab. Ada aklub. Kalau dijamakkan dengan sighah muntahal jumu', akalib, ya sudah enggak bisa lagi jamak, sudah mentok sudah. Ya. Sudah afa'il. Ya, di situ ada catatan kaki aqsaha ya fala yujma' jama' taksir marra ukhra. Ya, maksud dari muntaha adalah aqsaha, puncak dari jamak. Fala yujma' jama' taksir marra ukhra. Setelah itu enggak boleh dijamakkan lagi dengan jama' taksir. Dengan jamak taksir ba'da husulihi ala hadhihi shighah, setelah dia dibentuk di atas shighah muntahal jumu' ini. Baik, kita lihat di sini penjelasan maksud dari apa shighah muntahal jumu'. Wa huwa kullu jam'in ba'da alifi taksir, ba'da alifi taksirihi harfan aw thalathatun aw satuha sakin. Mudah ini. Shighah muntahal jumu' adalah kullu jam'in, setiap jamak. Berarti keluar darinya apa? Ya mufrad. Ya. Mufrad, ya. Seperti sarawil, dia bukan apa bentuknya jamak, ya. Tapi dia bentuknya mirip apa shighah muntahal jumu', maka dia ghairu munsharif karena disamakan ya apa dengan shighah muntahal jumu'. Wali sarawil bi hadzal jam'i syabahun iqtadha 'umum al man'i. Jadi sarawil, sirwal itu memiliki keserupaan dengan shighah muntahal jumu', makanya dia ghairu munsharif, dia bukan jamak, ya. Shighah muntahal jumu' adalah setiap jamak nih yang setelah alif taksirnya ada dua huruf. Alif taksir itu alif yang ditambahkan pada jamak taksir, ya. Setiap jamak yang setelah alif taksirnya ada dua huruf atau setelah alif taksirnya ada tiga huruf dengan syarat awsatuha sakin, tengahnya sukun. Sudah paham ini apa shighah muntahal jumu', yaitu setiap jamak yang setelah alif taksirnya ada berapa huruf, dua huruf atau ada tiga huruf dengan syarat tengahnya apa? Sukun. Contoh, ya. Asawir. Apa mufradnya asawir? Aswirah. Ya. Walau la ulqi ali aswiratun, ya. Apa aswirah? Pakaian bukan, ya. Jamaknya asawira. Ah, lihat mana alif jamaknya? Itu alif jamak selasin. Setelah alifnya ada berapa huruf? Dua. Ya, maka dia masuk shighah muntahal jumu', asawira. Kemudian masabiha. Setelah alif taksirnya ada berapa huruf? Tiga. Biha, ba, ya, ha. Tengahnya sukun. Ini juga sama, shighah muntahal jumu'. Iya. Kemudian juga mahariba. Berapa huruf setelah alif? Tiga. Tengahnya sukun. Ini juga ghairu munsharif, ya. Kemudian wa min syawahidi hadzal naw' qawlu ta'ala, di antara pendukung macam ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Sungguh kata Allah, kami telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak. Iya. Mana di sini syaitnya? Mawatin, jamak tadi apa? Mautin, tempat. Mautin, jamaknya mawatin. Iya. Masjid apa? Masajid. Maf'il, mafa'il. Dia majrur dengan sebab masuknya apa? Huruf jarfi. Tanda jarnya apa? Ya, fathah. Ini ya batan al kasrah li annahu apa? Shighah muntahal jumu'. Nah, lihat kathiratin, i'rabnya apa? Kathiratin na'at, ya, sifat. Yang namanya na'at dalam i'rab ikut apa? Man'ud, ikut man'ud. Di sini man'udnya mawatin majrur, maka kathir ikut majrur. Hanya saja kathir ini jarnya dengan apa? Kasrah. Dia enggak terhalang, ya, kasrahnya. Nah, itu. Wa qawlu ta'ala juga contoh ucapan Allah Ta'ala, wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha. Bimasabiha, jelas. Masabiha majrur dengan ba. Tanda jarnya apa? Fathah. Apa mufradnya? Masabih. Misbah. ya, di alfiah juga ada cara membentuk jamaknya. Misbah menjadi masabih, ada kaidahnya ya. Paham ini? Nah, jadi macam yang pertama dari isim yang gharir munsharif adalah apa? Apa yang dia terhalang dari sharaf dengan satu sebab. Ada berapa macam ini? Dua. Apa yang ditutup dengan alif ta'nits al-mamdudah atau alif ta'nits al-maqsurah. Yang kedua apa? Sighah muntahal jumu'. Wazannya itu ya mafa'il dan mafa'il. Dan enggak mesti awalnya mim ya. Ya, enggak mesti apa? Awalnya mim. Seperti asawir, afadil. Iya, awalnya apa? Enggak mesti apa? Mim. Masajid kan mim awalnya. Masabih mim. Tapi enggak mesti. Yang penting bahasanya itu loh. Ya mafa'il atau afa'il, lah itulah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang kedua? Tonton. Tsaniyah yang kedua, pertanyaan kita lanjutkan. Macam yang kedua dari isim yang lain sharif adalah ma yumna'u min as-sarfi bisababi illatain. Apa yang ia dihalangi dari sharaf karena sebab adanya dua illah. Ya, dua sebab. Ya. Alladhi yumna'u min as-sarfi bisababi illatain imma an yakuna 'alaman aw sifatan. Perhatikan baik-baik di sini. Isim yang terhalang dari sharaf karena sebab adanya dua illah, dua sebab adanya. Ada kalanya isim tersebut adalah alam nama, nama orang, nama negeri, ya. Atau sifat atau sifat. Ah, alam atau sifat. Ingat-ingat. Ya. Isim yang terhalang dari sharaf karena sebab dua illah, ada kalanya dia apa? Bentuknya alam nama kadang sifat. Ya, dari maknanya kelihatan. Fal'alamu yumna'u min as-sarfi fi sittati mawadhi'. Maka alam nama terhalang dari sharaf di enam tempat. Ya. Enggak sendirian alam ini. Harus ada temannya untuk bisa menghalangi isim dari apa? Sharaf. Makanya kita dapati alam nama-nama orang, ada yang munsharif Zaidun. Ada yang munsharif Ahmadu. Kenapa? Padahal sama-sama alam. Ya alasannya karena ya dia ya munsharifnya atau terhalangnya dari sharaf ya karena dua illah. Tidak cukup dengan satu illah nama saja. Harus ada bersamanya illah yang lain, sebab yang lain. Nah, sebutin di sini ya. Kita ulang ya. Alam terhalang dari sharaf pada enam tempat. Yang pertama, ya, idza kana muannatsan. Jika alamnya muannats. Ya, jika apa? Alamnya muannats. Lihat hamzah. Muannatsnya apanya? Maknanya atau lafadznya? Lafadznya, iya kan? Maknanya muzakkar hamzah. Iya kan? Maryam, muannatsnya apanya? Lafadznya atau maknanya? Maknanya. Maknanya untuk perempuan. Lafadznya enggak ada taknya. Aisyah, muannatsnya apa? Lafadznya dan maknanya. Ya, dari contoh ini kita mengetahui pembagian apa? Ta'nits. Ada yang ta'nits lafzi, ada yang maknawi, ada yang lafzi dan maknawi. Lihat catatan yang nomor 4 itu. Al-'alamul muannatsu tsalatsatu anwa'. Alam yang mu'annath, nama yang mu'annath ada tiga macam. Yang pertama, mu'annathun fil lafzi wal makna. Yang dia mu'annath pada lafadznya dan maknanya. Ya, ini digunakan untuk perempuan. Contoh Fatimah, lafadznya mu'annath ada taknya. Maknanya juga untuk mu'annath, ya kan? Demikian pula Makkah. Ya. Nama negeri, ya. Kemudian yang kedua, mu'annathun fil lafzi faqat. Apa yang dia mu'annath hanya pada lafadznya saja. Hamzah, Tolha, Mukasha, ya kan? Fahuma mu'annathan. Maka keduanya mu'annath bil lafzi faqat, tapi pada lafadznya saja. Li'annahuma makhtumani, karena keduanya ditutup dengan alamah min alamati ta'nith. Satu tanda dari tanda-tanda ta'nith itu ta' marbutah. Ta' marbutah dari robatah yarbitu. Marbut, ta' yang diikat. Ta' bulatnya yang diikat. Lawannya ta' maftuha yang dilepas, ya. Marbuto yang dari tak yang dibuntel gitu ya. Iya betul enggak? Iya kan, jadi kan bulat. Betul enggak boleh? Kalau diikat kan enggak mesti bulat. Kalau dibuntel kan bulat biasanya. Atau beda bahasa. Ya, kemudian yang ketiga, Mu'anath fil ma'na faqat, mu'anath hanya dalam makna saja. Maryam, Zainab, li khuluwihima min alamati ta'nith al-thalath, karena ia kosong dari tanda, dari tiga tanda mu'anath. Apa saja? Tiga tanda mu'anath, pertama ta, kemudian alif seperti Salma, Su'da, ya kan? Alif ta'nith mamdudah, ya. Alif ta'nith mamdudah seperti Suhra itu, ya. Kemudian juga alif ta'nith al-maqsurah, ya. Fal'alamu, lihat, maka al-alam al-mu'annath, alam yang mu'annath, yamna'u minasurfi. Setiap alam yang mu'annath itu, yamna'u minasurf, terhalang dari surf. Ya, itu. Illa makana minhu arabian. Ada kecuali, kan? Kecuali, alamnya arabi, yang diambil dari bahasa Arab, thulathiyan, terdiri dari tiga huruf, tengahnya sukun. Contoh hindun, maka boleh, ya, ditanwin, boleh tidak ditanwin. Jadi ulangi ya. Jadi alam mu'annath, ya, hukum asalnya apa? Mamnu' minasorf, terhalang dari sorf. Pokoknya alam mu'annath mesti apa? Mamnu' minasorf. Apakah ta'nitsnya dengan lafzi atau maknawi atau dua-duanya? Iya. Kenapa? Karena pertama alam, yang kedua ta'nits gitu. Berarti sebabnya ada dua ya kan? Alamiyah dan ta'nits. Di sana ada yang dikecualikan. Ya, di antaranya kalau ada nama, ya, nama yang tersusun dari tiga huruf tengahnya sukun, maka boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin, boleh munsharif, boleh huruf munsharif, tapi yang lebih bagus huruf munsharif seperti hindun. Ini kan tengahnya sukun, iya kan, tengahnya sukun, maka boleh munsharif hindun, boleh juga huruf munsharif hindu. Ini lebih bagus huruf munsharif sesuai dengan asalnya. Nah itu. Jadi kalau ditanya, ya, misalkan Fatimah, ghairu munsharif, kenapa? Harus sebutkan dua ilahnya. Pertama apa? Alamiyah, nama kedua? Ya, ta'nits gitu. Hamzah, kenapa ghairu munsharif? Sama, alamiyah dan ta'nits. Pokoknya harus menjawab ya. Harus menjawab ketika antum mendapati isim yang ghairu munsharif. Sebabnya apa? Ya. Kemudian, yang kedua sekarang. Jadi, yang pertama, ya, alam itu apa? Menghalang isim dari sharf ketika berkumpul bersama ta'nits, iya, bersama ta'nits, iya. Yang kedua, idza kana a'jamiyan zaidan 'ala thalathati ahruf nahu Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba. Jika alamnya, namanya itu diambil dari bahasa ajam, dari selain bahasa Arab. Ya. Dalam keadaan lebih dari tiga huruf. Ya, lebih dari tiga huruf. Ya. Nama ajam yang lebih dari tiga huruf. Ya. Maka dia apa? Ghairu munsharif. Contoh Ibrahim, banyak hurufnya. Ishaq, Ya'qub, ini ghairu munsharif semua. Kenapa? Pertama alam, yang kedua apa? Ajamiyah, ujmah, diambil dari bahasa asing. Dan dia lebih dari tiga huruf. Ya, lebih dari tiga huruf. Lihat syatat tengah kini nomor lima itu. Tu'rafu ujmatul ismi bi umurin. Bisa diketahui, ya, keajamannya satu isim dengan beberapa hal. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih kita mengetahui ini nama diambil dari bahasa Arab atau ini itu nama diambil dari bahasa selain Arab, bahasa ajam? Katanya diketahui bisa apa? Dengan beberapa hal. Yang pertama, khurujuhu an abniyati al-Arab. Ketika ia keluar dari bentukan-bentukan kata dalam bahasa Arab. Seperti Ismail. Ismail, ini bentukan seperti ini enggak ada dalam bahasa Arab. Ya. Wa minha, ya, itu yang pertama. Dari mana kita mengetahui bahwasanya satu nama itu adalah diambil dari bahasa ajam? Ketika keluar dari susunan apa? Ya, bentukan-bentukan orang Arab, ya. Seperti Ismail, Ibrahim, Ishaq. Wa minha, di antaranya cara yang kedua adalah naqlul a'immah, penukilan dari para a'immah, ahli nahu. Ah, itu. Itu yang kedua. Kata kalau kata ahli nahu Sibawai atau Al-Kisai menyatakan ini bahas ini lafaz ini dari bahasa ajam, ya sudah kita ikuti. Karena mereka sangat faham. Wa minha an yajtami'a fihi ma la yajtami' fi kalamil Arab, kal jim was-sad kasulujan. Iya, di antaranya cara mengetahui ini kata adalah dari bahasa ajam adalah ketika berkumpul padanya, ya, huruf-huruf yang huruf-huruf tersebut tidak berkumpul dalam bahasa Arab. Seperti jim, sod, berkumpul. Ini dalam bahasa Arab enggak ada. Kalau didapati ada satu kata yang berkumpul jin dengan sod, apakah ini dihukumi sebagai apa? Kata yang diambil dari bahasa asing. Seperti solujan, ada sod dan jim berkumpul. Iya, maka ini bahasa asing. Awil jimu, awil jimi wal khafi, atau berkumpul jim dengan qaf. Manjaniq, ketapel itu ya. Manjaniq. Ada apa di sini? Jim dan qaf. Iya. Awil jim wal kaf, atau jim dengan kaf berkumpul. Sakrojah. Iya. Sakrojah. Wa jami'u asma'il anbiya, dan semua nama-nama nabi alaihi salatu wasallam, ajamiyah, ajam semua kecuali empat, yaitu Muhammadan, Salihan, Syu'aiban, Hudan alaihi salatu wasallam. Ah itu ada empat, ya. Kelewatan di sini ya. Ya, wa ulhiqa, belum selesai itu. Wa ulhiqa biha fi sharf Nuhun, ya. Dan dimulhakan dengannya dalam sharf Nuh dan Lut. Kenapa? Li khifatihi, karena ringannya. Berarti ini ada isyarat ya, bahwasanya Nuh dan apa? Lut bukan dari bahasa Arab. Cuma karena tengahnya sukun itu loh. Ya, tengahnya sukun. Jadi ringan kalau dikasih sharf juga Nuhun, Lutun. Wa ijma'uha, maka dikumpulkan nama-nama nabi yang munsharif ya dengan ucapanmu sun syamlah, jaga persatuan. Sun syamlah. Sad siapa? Salih. Nun Nuh. Shin Shu'aib. Mim Muhammad. Ya. Lam Lut. Ha Hud alaihi wassalatu wassalam. Ya. Paham ini? Jadi kalau ditanya Ibrahim ghairu munsharif kenapa? Alamiyah. Nama yang kedua ya, ujumahnya itu dari bahasa asing. Kalau misalkan dia hanya alamiah saja ya munsharif. Ya, atau ujmah cuma bukan alam. Ujmah bukan alam, bukan nama. Munsharif juga. Ya. Ya, kita lanjutkan nanti insyaallah ada jelasan nama di kitab berikutnya aja. Yang ketiga, idza kana murakkaban tarkiban masjiyan ghairu makhtumin biwai. Nahu ba'la bakka wa hadra mauta wa ma'di kariba. Sebab yang ketiga, ya, isim itu munsharif ya karena dia alam, adalah ketika kana murakkaban, alamnya murakkab, ditarkib, disusun dengan tarkib masji. Dengan tarkib apa? Masji. Apa itu tarkib masji? Jadi ada tarkib masji, ada tarkib idhafi. Ya, kalau tarkib idhafi kan Abdullah. Ya, mudhaf ilaihi, ada tarkib masji sana. Ada tarkib apa? Masji. Apa itu tarkib masji? Qala Ibnu Ya'ish, kata Ibnu Ya'ish, ya catatan kaki. At-tarkibul masji, dari mazaja, melebur. Tarkib yang sifatnya peleburan. Berarti dua kata dilebur jadi satu kata. Huwa ja'alul ismaini isman wahida. Itu singkat saja. Menjadikan dua kata menjadi satu kata. Menjadikan dua apa? Kata menjadi satu kata. Kenapa disebut dengan masji? Wa summiya masjiyan li'annahu yamtazij fihi ahadul ismaini fil akhar wa yasirani ba'da al masji kalimah wahidah. Ya, disebut dengan masji karena yamzaju fihi, di dalamnya ya yamzaj, yamtazij, bercampur. Ya, melebur ahadul ismain, salah satu dari dua isim pada isim yang lain. Sehingga keduanya setelah dilebur menjadi satu kata. Ya, menjadi apa? Satu kata. Lihat contohnya ya. Ya. Idza kana murakkam tarkiban masjiyan. Tolongi. Ya, ketika dia isim tersebut ditarkib dengan tarkib masji, dua kata yang dilebur menjadi satu kata. Iya. Syaratnya ghairu makhtumin biwai. Tarkib masjinya tidak ditutup dengan wai. Bukan wai akhirnya. Contoh ba'la bak, asli ba'lun dengan bakun aslinya kan. Apa ba'lun tuh? Berhala ya. Bak nama tempat, berhala yang disembah di bak itu. Asli ba'lun sendiri ya. Bak sendiri kemudian dijadikan satu, ba'la bak, dijadikan satu nama tempat. Ya. Dijadikan apa? Satu nama tempat. Aslinya sendiri ba'lun, berhala, bakun ya. Apa bakunya? Penyembahnya atau tempatnya. Kemudian dijadikan satu, ba'la bak, menjadi makna yang berbeda. Satu nama, ya, nama negeri Ba'labak. Ya. Ya asal usulnya mungkin tadi karena di situ ada berhala yang disembah. Ya. Kemudian juga hadro maut. Asli kan hadro, ya kan? Dengan maut gitu kan. Kemudian dijadikan satu tempat hadro maut, ya satu tempat di Yaman. Ya, satu daerah di Yaman. Ya, Ma'di Karib. Juga tadinya Ma'di dengan Karib, jadi kan satu Ma'di Karib, nama orang. Ah ini apa? Tarkib mazi, dua kata yang dilebur menjadi satu kata. Iya. Ya, beda ya maknanya ketika dipisah masing-masing dengan ketika disatukan. Ya. Lihat catatan kaki itu. Bagaimana dengan isimnya akhirnya wai, gitu kan? Tarkib mazi yang akhirnya wai. Ya, katanya li annal murakkab al mazji, karena tarkib mazji yang ditutup dengan wai seperti si bawai, rohawai, naftuai, ya. Yakunu mabniyan, mabni dia. Alal kasri, mabni tetap di atas kasrah. Menurut pendapat yang paling masyhur, jaa si bawaihi tuh. Jadi dhammahnya fi mahalli rafin saja. Raaitu si bawaihi, marartu bi si bawaihi. Mabni kalau tarkibnya mazji kemudian ditutup dengan apa? Wai. Wa yajuzu man asrafi, meskipun boleh juga mamnu' min asraf. Jaa si bawaihu, ya raaitu si bawaiha, marartu bi si bawaiha. Nah, itu. Tapi yang masyhur mabni kalau akhirnya wai ya. Jadi kalau ditanya, kenapa ba'la bak ghairu musarif? Ba'la bak nama satu daerah. Antum jawab apa? Karena dia alam, namanya nama negeri. Kenapa dia ghairu musarif? Karena tarkib mazji. Itu tarkib mazji. Dan ada lagi satu tarkib itu. Jadi alam itu ada ditarkib dengan tiga tarkib ya. Pertama tarkib idhofi, mudhof mudhof ilaihi, Abdullah. Iya kan? Abdurrahman. Ini jelas. Kalau ini mu'rab, i'rabnya di bagian pertama kan? Pada lafaz yang pertama ja'adu Allahi, raitu 'abda Allahi, martu bi 'abdi Allahi. Jadi kalau tarkibnya tarkib apa? Idhofi mudhof mudhof ilaihi, i'rabnya pada kata yang apa? Pertama, kata yang kedua ya apa? Melazimi jar mudhof ilaihi. Nah, yang kedua tarkib mazi ini. Tadinya masing-masing dua kata yang berdiri sendiri dilebur jadi satu, memiliki satu makna yang lain. Misalnya ba'lun berhala, bak mungkin nama satu tempat, kemudian dijadikan satu ba'la bak, nama satu tempat. Ya. Yang terakhir ini ada lagi. Tarkib isnadi. Tarkib apa? Isnadi. Tarkib isnadi itu nama yang disusun dari jumlah. Seringnya jumlah fi'liyah. Ya, seperti ya ta'abbata syarra. Syaba qarnahu. Ya. Aslinya kan syaba itu beruban, qarnahu ya dua belahan rambutnya. Akhirnya syaba beruban, ya kan? Qarnahu dua belahan rambutnya. Kemudian dijadikan nama orang syaba qarnah itu. Atau ta'abbata syarra, aslinya ta'abbata menyembunyikan, syarra kejelekan. Menyembunyikan apa? Dalam ketiaknya dia, kejelekan. Ya, ta'ibut ta'abbata syarra, kemudian jadi nama orang. Atau misalkan antum bikin anak, antum punya anak ponakan ya dikasih nama Toroba Zaidun, boleh enggak? Boleh. Tarkibnya apa berarti itu? Tarkib isnadi, nama orang. Ja'a Toroba Zaidun, ra'aitu Toroba Zaidun, marartu bi Toroba Zaidun, nama orang. Nanti dikaitkan apa adanya kayak gitu aja. Ya. Jadi tanda rafa'nya ya dhamma muqaddarun ala akhirih. Ya, mana min duhuriha yang menghalangi munculnya dhamma ishtighalul mahal, sibuknya tempat bi harakati al hikayah, dengan harakat menghikayatkan. Ada orang namanya ana solihun, saya orang soleh. Ja'a ana solihun, ra'a itu ana solihun itu. Ya itu contoh. Ada macam tarkib ya. Nama itu ditarkib dengan tiga tarkib. Pertama apa? Tarkib idhofi mudhof ilaihi. Ya. Yang kedua apa? Tarkib mazji ini. Yang ketiga tarkib isnadi. Kalau tarkib isnadi dari jumlah. Dari jumlah asalnya. Seringnya jumlah fi'liyah. Ya itu pelengkap saja. Jadi hadramaut manur kenapa ghairu musarif? Karena dia padanya ada dua illah. Yang pertama alamiah nama, yang kedua tarkib mazji. Harus tahu alasannya ya. Nanti kalau ketemu baca kitab ini kenapa ghairu musarif? Karena satu illah atau dua illah? Karena satu illah apa illahnya? Dua illah apa dua illahnya? Nah, dibiasakan. Ya, nanti insyaallah ketemu lagi ya kalau masih belajar nahwu ya. Berikutnya keempat. Idza kana makhtuman bi alifin wa nunin zaidatain. Kalau namanya, alamnya ditutup dengan alif dan nun tambahan, maka dia huruf sharif. Contoh Uthman, Marwan, Adnan. Ya bisa diketahui bahwasanya alifnya itu tambahan ketika datangnya setelah tiga huruf. Ini kan setelah tiga huruf semua. Uthman, Marwan, Adnan. Apa lagi? Hah? Banyak ya. Sufyan ya. Lihat ada catatan kaki nomor 3. Nomor 6 ya. Wa alamatu ziyadati al-alif wa nun, tandanya alif dan nun itu tambahan adalah an yakuna qablahuma, ketika sebelum alif dan nunnya ada 3 huruf asli atau lebih dari 3 huruf. Ya. Cukuplah segitu aja. Ya. Kalau ada orang namanya Quran misalkan. Quran kan bacaan. Munsharif atau munsharif? Hah? Apa? Kenapa? Ya, nama dan alif dan nun. Sekarang yang dua huruf sebelum alifnya apa? Hah? Nanti kalau Hasan, ya dilihat aslinya apa itu. Hasan, munsharif, munsharif. Tergantung aslinya apa. Kalau diambil dari kata husn, aslinya husn, dari husn berarti nunnya kan asli. Berarti Hasanun munsharif. Ya, kalau dari has pembunuhan ya, berarti tukang bunuh. Iya. Itahsunahum biidzni. Has berarti alif dan nunnya tambahan kan? Kalau dari has sinnya double. Hasan berarti Hasanu huruf munsharif, tergantung aslinya apa gitu. Paham? Jadi Hasan huruf munsharif berarti dia aslinya apa? Aslinya dari husn berarti nunnya asli. Kalau nunnya asli berarti munsharif Hasanun. Atau dari has berarti alif dan nunnya tambahan berarti huruf munsharif Hasanun. Itu. Atau Hayyan, Hayyan sama juga munsharif atau tidak munsharif. Kalau dari hay berarti alif dan nunnya tambahan kan? Hayyan. Kalau dari hin kematian misalnya, ya nunnya asli. Berarti apa? Ya, munsharif. Udahlah, jangan pusing-pusing. Jadi kalau ditanya Pak Don, Marwan munsharif atau huruf munsharif? Kenapa? Ada berapa ilah badannya? Yang pertama, terus kedua alif dan nun, tambahan alif dan nun yang kedua. Yang pertama karena tambahan alif dan nun yang kedua alamiah, ya alam. Nah, susah gitu. Yang kelima, yang sifatnya kita tunda saja ya. Yang kelima, idza kana ala wazni al-fi'l. Idza kana ala wazni al-fi'l. Apabila isim tersebut datangnya di atas wazan fi'il. Wazan fi'il, ini wazan ini khusus untuk fi'il atau umumnya digunakan pada fi'il. Adapun kalau wazan yang imbang di fi'il digunakan, ya di isim digunakan imbang, maka enggak menghalangi sharaf. Ini maksud dengan wazan fi'il ini adalah apa? Khusus untuk fi'il atau umumnya digunakan pada wazan fi'il. Contoh Ahmad, ini mirip apa? Wazan apa? Af'alu, ya kan? Af'alu, fa'ala yaf'alu, ana af'alu, mirip. Yazidu yaf'ilu. Ya. Taghlibu, ya, wazan fi'il semua kan? Zada yazidu, ya. Ahmada fi'il madhi ya, ahmada. Atau fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari'. Dengan tambahan hamzah itu ahmada ya. Ah, lihat catatan kaki ya nomor 7. Qala Ibnu Ya'ish, kata Ibnu Ya'ish, waznul fi'li, contoh wazan fi'il adalah yazidu. Taghlibu ada ta'nya itu, yashkuru ada ya'nya. Wa ya'muru. Dan ya'mur idza summiya bi, ketika dijadikan nama. Ya, ada orang namanya yasjudu, biar rajin sujud dikasih nama yasjudu misalkan. Ya, huruf sharif, na'alam dan apa? Wazan fi'il. Ya wa fa hadza wa ma kana mithluhu lain sharif. Maka ini dan yang semisalnya tidak munsharif. Iya. Kemudian kata Ibnu Aqil, Ibnu Aqil sebutkan sini. Al-waznu alladhi yakhussul fi'la. Yang pertama, wazannya khusus untuk fi'il. Ma la yujadu fi ghairihi, yang tidak ditemukan pada selain fi'il kecuali jarang. Contohnya fa'ala. Ini kan wazan wazan fi'il. Ada orang namanya diambil dari fa'ala, dari orang namanya apa misalkan? Ya, hasana, ya huruf munsharif. Ja'a Hassanu, ra'aitu Hassana, maratu bi Hassana. Atau wazannya fu'ila. Fu'ila kan khusus itu apa? Bentukan fi'il yang mabni lil majhul, ya kan? Ada orang namanya Duriba, ya baru mansur ya. Tapi jangan loh, kasihan dong. Ya. Namanya Ukrim aja biar dimuliakan. Falasum ya, ternyata di sini juga Duriba juga ya. Falam anda belum baca. Sepikiran juga nih. Falau sumiyat rajulan, seandainya ada seorang dinamai dengan Duriba ya, atau dengan kallama, maka mana'athu ya mana'tahu min as-sarf, kehalangi dari sarf itu. Paham. Jadi apa? Bah. Ada suara sih. Ahmad munsharif atau baru munsharif? Ada berapa ilah padanya? Ada berapa ilah? Dia baru musharif karena berapa ilah padanya ada? Karena ada berapa ilah, ada berapa sebab yang menyebabkan dia baru musharif? Yang pertama nama ya sudah, nama. Yang kedua wazan fi'il, dia wazan fi'il. Jangan wajan, kalau wajan itu buat goreng itu, goreng ikan, wajan. Ada orang. Durob. Oh, ternyata ada ya. Iya. Jadi karena mirip dengan apa? Fi'il ya, maka dia orang sharif. Jadi kita tahu fi'il enggak menerima tanwin ya. Kemudian idza kana ma'dulan, apabila ya isimnya diadalkan, di apa ya, dibengkokkan atau di ya semacam itulah ya. Umar dari Amir, Zuhal dari Zahil, Hubal dari apa, Habil, ya dibengkokkan dari Umar dari Amir. Lihat nomor 8 itu, catatan kaki. Mana al-adl, mana adl. Jadi adl di sini bukan keadilan ya, bukan bahasanya. Ya, mana adl bin nisbah li hadzal alam, pada kaitannya dengan nama-nama ini adalah anna kullan minha ala wazni fa'il. Bahwasanya masing-masingnya asalnya wazannya fa'il. Kemudian udila bihi, dibengkokkan dari wazan fa'il kepada wazan fu'al. Amir jadi Umar. Ya. Al-ma'dul, al-mutahawal, yang diadalkan atau yang diubah dari Amir. Zuhal diubah dari Zahil. Wa qad wajada an-nuhat anna al-'alam allati 'ala wazni fu'al 14 'alaman nataqat bi al-'arab wa yaru munsharifa wa laysa fiha illa 'illa wahida faqaddaru laha 'illa ukhra ahliyat. Jadi kenapa sih orang Arab menyatakan ya, atau ahli nahwu ya khususnya ya, kenapa sih Umar itu huruf musharif? Ya kalau dilihat, dicek ilahnya apa ya? Alam. Selain alam apa lagi? Kok enggak ada ya selain alam ya? Tapi didengar dari orang Arab huruf musharif. Akhirnya mereka nyari-nyari. Iya nih. Waqad wajada an-nuhah ahlinahu, mereka menemukan bahwasanya a'lam, nama-nama yang di atas wazan fu'al, menemukan ada nama yang di atas wazan fu'al sejumlah 14 alam diucapkan oleh orang Arab tanpa tanwin. Iya. Itu diteliti oleh ahli nahwu, apa ya yang menyebabkan ini huruf musharif ini? Iya. Dia wazan fi'il bukan Umar ini. Ya, tambahan alif dan nun juga bukan, tarkib mazi juga bukan. Aduh, pusing ini. Jadi mereka kan harus punya kaidah itu. Iya. Wa laysa fiha illa wahidah. Enggak ditemukan pada semisal Umar, Zufar, ya, kecuali satu ilah saja. Hanya itu alam saja. Aduh, apa ini satunya? Kalau kita satu saja menetapkan ilahnya, ya enggak jadi, enggak bisa. Sedangkan didengar dari sana tidak bertanwin. Akhirnya mereka faqaddaru laha illa ukhra, menakdirkan, menganggap pada Umar dan semisalnya ilah yang lain, agar dia dengan terkumpulnya dua ilah ini terhalang dari sorof, yaitu ini ma'dul dari fa'il. Itu perkiraan saja, kira-kiranya ahli nahwu itu. Kira-kiranya ahli nahwu, ya. Paham ini? Kira-kiraannya. Kalau dengan alif dan nun tambahan enggak ada. Iya kan? Tambahan apa, tarkib mazi enggak ada. Aduh, kira-kira sajalah sudah. ma'dul supaya jadi ada dua sebab. Kalau satu sebab kan enggak bisa itu. Ya, jadi ya kira-kiraan saja mereka, perkiraan mereka. Wa min syawahidi al-alama, di antara contoh-contoh alam yang mamnu' minas sharaf dalam dari Al-Qur'an Al-Karim adalah ucapan Allah Ta'ala alqaha ila Maryam, ila Maryama. Alqaha ila Maryama. Maryama jelas huruf sharif. Ya, majrur dengan ila. Tanda jarnya fathah. Wa qawlu ta'ala wa auhayna ila Ibrahima. Ini juga jelas Ibrahima. Masih. Lanjut ya. Lanjut ya. Sekali sekali lagi. Selesainya insyaallah pertemuan berikutnya. Wasifah, sekarang sifat. Paham ini? Jadi kalau alam, kapan alam bisa menghalangi isim dari sharaf? Ketika berkumpul bersama alam ta'nits. Apalagi ketika bersumpul bersama alam, apa yang sudah lewat tadi? Ujma. Ketika berkumpul bersama alam, ya, tarkib masjid. Ketika berkumpul bersama alam, tambahan alif dan nun. Ketika berkumpul bersama alam, adl. Iya. Hah? Mazan fi'il, kemudian apa? Adl lah itu. 6. Ya. Sekarang bersama sifat, enggak banyak kalau bersama sifat. Insyaallah mudah kok membedakan alam dengan sifat dari maknanya. Ini nama-nama-nama. Nama ingat, enggak mesti nama orang ya. Nama negeri atau nama hewan kalau dikasih nama. Antum misalnya punya kucing, dikasih nama misalkan apa? Namanya ya kalau mensarif juga. Ya. Dikasih kucing namanya Duriba misalkan. Duriba, maka dia guru mensarif karena alam yang pertama udah wazan fi'il. Yang kedua sifat, sekarang sifat. Tumna'u minas sarfi fi thalathati mawadhi'. Sifat dihalangi dari sharaf di tiga tempat. Ya, di tiga tempat. Ya. Enggak semua sifat ya. Iya, enggak semua sifat. Lihat, ya tiga tempat ini. Idza kanat 'ala wazni al-fi'l, ketika sifatnya datang di atas wazan. Ya, wazan, jangan wazan nanti wajan, ini wajan. Kalau wazan kan bukan wajan, enggak bisa ya. Gara-gara kita wazan sih ya. Wazan aja lah. Ya. Apabila sifatnya datang di atas wazan fi'il. Wazan timbangan fi'il. Contoh akhdara, akrama, ahsana. Ini kan wazan-wazan fi'il ya kan? Af'ala. Akhdar berwarna hijau. Akrama yang lebih mulia. Ya, ahsan yang lebih bagus. Ya. Misalkan ya, aku melihat ya seorang laki-laki, atau aku melihat apa? Yang akhdar ini. Aku melihat rumah yang merah, apa? Ra'aitu baitan akhdara, ya, rumah yang berwarna hijau, ya. Akhdara tuh. Marartu bi baitin akhdara juga. Hadza baitun akhdaru. Jadi kalau marfu dengan dhamma tanpa tanwin, mansub dengan fathah tanpa tanwin, jar dengan fathah tanpa tanwin. Akroma juga demikian. Iya. Jadi apa? Sifat datang di atas apa? Ya, di atas wazan fi'il. Zaid lebih mulia daripada Amr. Apa bahasa Arabnya? Zaidun akromu min amrin. Boleh enggak akromun? Enggak bisa kan? Zaid akromu min amrin. Zaid lebih mulia dari Amr. Akrom khobar ya, marfu, dan rafanya dhamma. Ya. Ma ra'aitu rajulan, ma ra'aitu rajulan akroma minka. Na'at. Ya. Marartu bi rajulin akromi. Atau akroma. Ya. Marartu bi rajulin akromi atau akroma. Akroma ya kan. Akroma minka ya. Itu. Paham ini? Yang nomor dua. Jadi yang pertama apa? Jika sifatnya datang di atas wazan fi'il. Ini kan akhdur kan sifat yang berwarna hijau, yang mulia, yang idza kanat makhthumatan bi alifin wa nunin zaidatain. Ya, ketika sifatnya ditutup dengan alif dan nun. Sa'atsyan, apa atsyan artinya? Haus, jau'an, lapar, ghadban, marah. Ini sifat-sifat semua. Atsyan yang haus, jau'an yang lapar, ghadban yang marah. Sifat-sifat. Ya kan? Maka dia warum sharif. Karena pertama apa? Sifat. Yang kedua apa? Tambahan alif dan nun. Yang ketiga, idza kanat ma'dulah. Apabila sifatnya diadalkan. Ya, diadalkan. Lihat masna. apa makna matna? Dua-dua. Jadi diadalkan dari apa? Matna itsnain itsnain. Misalkan ja'ani apa? Al-qaum, datang kepadaku kaum itu. Matna ini makna itsnain itsnain, dua-dua. Iya. Tsulatsa apa? Tiga-tiga. Ruba, empat, empat. Iya. Paham ini? Jadi kalau matna itu yang diadalkan dari bilangan yang berulang, matna dari itsnain itsnain, tsulatsa dari tsalatsa tsalatsa, ruba' dari apa? Arba' arba'. Paham? Matna wa tsulatsa wa ruba' ada dalam Al-Qur'an juga. Ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa tsulatsa wa ruba'. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa tsulatsa wa ruba'. Itu. Ya. Dalam i'rab dia kadang sebagai hal, kadang sebagai khabar. Ya, sebagai apa? Khabar. Ah itu. Diadalkan. Ya. Juga di dalamnya ukhor, ya, ukhor dari al-ukhra itu ukhor, ya, kubar, ya, inna lihdal kubar fir'al, ya. Paham ini? Jadi kenapa masna ghairu munsharif wal fi masna, kenapa ghairu munsharif? Karena dia pertama ya ma'dulah, yang adil. Yang kedua karena dia sifat, mana ya kan? Dua, dua, tiga, tiga ini sifat. Nah, paham ini? Ya, ingat-ingat ya. Wa min syawahidi sifati al-mamnu'ah minas sharaf, di antara contoh-contoh sifat al-mamnu'ah minas sharaf adalah ucapan Allah Ta'ala fahayyu bi ahsana minha. Apa ayat lengkapnya? Wa idha huyitum bi tahiyyatin, jika diucapkan kepada kalian satu salam, fahayyu, maka jawablah. Ya, salam manusia bi ahsana minha, dengannya lebih baik darinya. Bi ahsana, lihat, majrur atau mansub? Ahsana majrur dengan ba, tanda jarnya fathah. Li'anna ghairu mun, so ilahnya apa? Karena di ahsana adalah apa? Sifat. Yang kedua wazan fi'il, tahu itu ya. Wa alam annahu idza udhifa al mamnu' min as-sarfi aw udkhilat 'alaihi al fa innahu ya'udu ila aslihi fa yujarru bil kasra. Perhatikan, ketahuilah bahwasanya apabila isim yang mamnu' min as-sarf diidhafahkan atau dijadikan mudhaf, ya, atau dimasuki al, maka dia kembali kepada aslinya, yakni dia munsharif lagi, dijarkan dengan kasrah. Jadi kalau apa? Isim yang ghairu munsharif ini dijadikan mudhaf, maka dia menjadi apa? Munsharif, bisa dijarkan dengan kasrah. Ya, atau dimasuki al, maka dia apa? Munsharif juga bisa dijarkan dengan kasrah. Contoh ucapan Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi, lihat, ahsani taqwim, bisa dikasrah. Tadi kan kita sudah sebutkan makna apa? Sharaf itu apa? Tanwin atau apa? Iya, jar dengan kasrah. Yang ghairu munsharif berarti enggak bisa ditanwin dan enggak bisa dijarkan dengan kasrah. Kenapa di sini fi ahsani bisa dijarkan dengan kasrah? Karena dia apa? Mudhaf. Iya. Kenapa sih kalau jadikan mudhaf dia munsharif lagi? Karena mudhaf itu adalah ciri khusus isim. Jadi kita tahu bahwasanya isim itu ghairu munsharif ketika dia mirip dengan fi'il, ketika dia dijadikan mudhaf maka keisimannya kuat sehingga dia munsharif lagi. Fi ahsani taqwim, majrur dengan kasrah. Padahal di situ ada dua ilah, ya kan? Sifat yang kedua apa? Wazan fi'il. Kenapa dia munsharif? Karena dia dijadikan mudhaf. Iya. Paham? Dan juga faqauluhu, maka ucapan Allah ahsani udhifa ila ma ba'dahu, disandarkan kepada yang setelahnya, yaitu taqwim, sebaik-baik penciptaan, pembentukan. Fajura bil kasra, maka dia dijarkan dengan kasra karena dia didhafahkan. Ya. Wa nahu qali ta'ala, dan juga contoh ucapan Allah Ta'ala yang beral sekarang, ya, ini masuk al. Wa antum akifuna fil masajidi, lihat, fil masajidi, jar dengan kasra. Kenapa? Ada alnya. Seandainya enggak ada alnya, maka fi masa jida itu. Faqauluhu al masajid jurra bil kasra, dijarkan dengan kasra li dukhuli al alaihi, karena masuknya al padanya. Ya. Sudah paham ini? Ada pertanyaan sebelum diakhiri atau kita masuk ke latihan saja langsung, ya? Tamarin, ya, sedikit dari tamarinnya nih. Ba' khattan tahta al-ismi alladhi la yansharif fil ayati taliyah, letakkan garis di bawah isim yang tidak munsharif pada ayat berikut. Ah, Baca Pak, Pak Nur baca. Mana isim lain sorifnya? Ya, ahsan. Kenapa dia orang sorif? Ayo sebutkan. Bisa? Ayo. Alam atau sifat dulu? Alam atau sifat? Jahannam. Alam. Ah, satu udah ketemu. Satu lagi, lengkapi. Alam dengan apa? Dengan apa? Seng. Alam dengan apa, Pak Don? Alam dengan apa, Jahannam? Warum sorif. Hah? Yang lain? Hah? Dengan sepertinya wallah alam dengan ta'nits muannats ya. Maknawi annar kan muannats. Nar itu muannats api. Iya. Ta'nits dengan ta'nits ya. Ta'nits maknawi ya. Cek lagi betul. Ya. Dia nar neraka itu. Ya. Annar muannats. Kemudian yang kedua, Pak Don. Iya. Mana di sini yang qaul musharifnya? Mana lagi? Apa jamak apa mufradnya maharib? Mufradnya maharib. Mihrab. Tamatsil. Timsal. Ya. Ya, kenapa qaul musharif maharib dan tamatsil? Ha, perhatikan wazannya mahariba tamasila. Batu Manur. Kenapa kalau musharif mahariba tamasila? Apa? apa Alfi? Kenapa kalau musharif mahariba? Lihat tamasila. Sighah mutaljumu karena satu ilah. Ada padanya sihu mutaljumu mafa'ila. Ya, kemudian walamma raja'a Musa ila qaumi rabbana sifa. Ya, silakan. Lanjutkan. Coba Abu Alfi barangkali coba mana ghair musharifnya? Walamma raja'a Musa ila qaumi rabbana sifa. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, ya. Ya. Musa. Musa musharif, qaul musharif, enggak apa-apa. Coba Musa, kenapa? Musa kenapa qaul musharif? Sok. Enggak apa-apa Musa juga bisa. Karena apa? Alam yang kedua. Qaul musharif juga dia. Karena ujmah. Ujmah. Qaul musharif juga. Satu lagi masih ada. Ghabban. Kenapa qaul musharif? Alam atau sifat? Ghabban. Iya, yang kedua. Ilahnya apa? Sifat dengan alif dan nun. Kelihatan situ. Obana. Lanjutkan. Sugh dairatan ala ismi ghairil musharif fima yali min al-kalimat. Ya dha'is wa sugh sih. Letakkan daerah bulatan pada isim yang ghairil musharif berikut ini. Siapa sok? Ahmadu musharif Abdiyah Ahmad musharif atau musharif? Hah? Ahmad. Karena ilahnya apa? Alami dan ya, kemudian Zaidun. Zaidun musharif. Fatimah. Kenapa ilahnya apa? Alami dengan tanith. Baqarah. Kenapa? Musharif kenapa? Ya kalau ceritanya lagi hukum aslinya isim kan munsharif gitu. Kalau ada orang namanya Baqarah, munsharif tau nggak? Abul Fi, ada orang namanya Baqarah. Orang munsharif kenapa? Alam dan tak nih cepat, gak usah mikir. Kalau Baqarah kan isim jenis bukan alam. Baqarah itu. Atau Ata munsharif, munsharif. Itu ada hamzanya itu akhirnya. Digoncang langsung kan munsharif. Ayo, munsharif, munsharif. Ata'un. Munsharif. Gampangnya antum, gampangnya gini aja. Kalau alifnya datang setelah dua huruf, munsharif itu aja. Angel ya. Ya. Itu karena hamzah itu hamzanya bukan hamzah asli, aslinya ata'un. Ata'un aslinya. Hamzah itu aslinya wawu dan wawunya asli, asli kata. Karena di ujung diganti hamzah ata'un. Ya. Kemudian ulama huwa musarrif. Syawari'u, sama jadi syari', jalan, jalan besar. Hah. Lisanun musarrif. Kemudian bayin sababa man'i hadha hadhil asma'i min as-sarf, sebab jelaskan sebab terhalangnya isim-isim ini dari sarf. Fawaidu. Ah cepat, kenapa huruf sarif? Sighah muntahal jumu'. A'lam. A'lam. A'lam lebih tahu. Ya, wazan fi'il dan sifat dulu ya, sifat atau fi'il. Safra, berwarna kuning. Ya, sifat dan atau apa? Hah? Ya ta'nits, ya alif ta'nits al-mamdudah, safra'u. Ya fi ayyi al-jumlatain safra' munsharifah? Pada jumlah yang mana ini safra' itu munsharifah? Ma dzikri sabab dengan menyebutkan sebabnya. Mana ya safra' yang munsharifah? Marartu bi safra' muhishatan bi safra' muhishatin marartu bi safra'i al-arabi, kita hanya dihanya di harakat jadi ya salah ya. Mana yang munsharif? Yang B, kenapa? Didhafahkan. Jadi sohro yang pertama huruf munsharif, marotu bi sohro'a muhisyatin. Yang kedua bi sohro'i, kenapa didhafahkan? Bi sohro'il Arab, aku melewati Sahara Arab. Padang Sahara Arab, gurun Arab itu. Ah, ada pertanyaan di sini? Insyaallah pertemuan berikutnya selesai ya pembahasan kitab ini. Kita akan membaca apa? Istilah-istilah ta'rifat-ta'rifat yang sebenarnya sudah lewat semua, enggak apa-apa. Untuk apa? Mengingatkan kembali apa yang sudah lewat. Ada pertanyaan enggak nih? Ini sebagian ada yang memakai dua-duanya. Ya, ada sendiri karena sering dipakainya kalau musyarif ya udahlah ikut itu aja. Ada yang di kitab tuh kadang pakai asya, ini rasya gitu. Perlu cek lagi. Kalau dalam Al-Quran ada gak asya? Kalau asma munsharif atau munsharif? Munsharif, kenapa? Ya, kenapa? Hamzahnya asli, asli wawu dari sumu kan. Iya. Kalau asma nama perempuan munsharif, kenapa? Utsman munsharif. Kalau Utsmannya nakir, enggak dimaukan Utsman tertentu munsharif atau munsharif? Ya munsharif. Ada kisahnya kan? Siapa kisah siapa? Az-Zajjaj bersama siapa? Hah? Sa'al-Mubarrid ya. Ya, Al-Mubarrid. Jadi kalau nggak salah ya. Jadi Az-Zajjaj ini nggak menerima tamu kecuali bersama tamu ini ada Al-Mubarrid ahli nahu juga. Datang ditolak, datang ditolak. Ada seorang yang baru belajar nahu, namanya Uthman. Ya, datang. Ya, ke Az-Zajjaj ini kalau nggak salah, atau kebalik cek dulu lagi ya. Ya. Itu datang kan membantunya, ada tamu. Iya. Insyarif apa? Suruh pergi. Ada bersamanya ada Az-Zajjaj enggak gitu? Berarti Al-Mubarrid ya, balik ya. Bersamanya ada Az-Zajjaj, ada Mubarrid enggak? Enggak ada. Suruh dia insyarif. Pulang gitu. Dia kan saya kan Utsman gitu. Nah, misalkan Utsman. Utsman kan huwal munsharif. Kasih tahu, saya Utsman. Utsman itu huwal munsharif gitu. Nah, saya sampaikan ya kepada Az-Zajjaj atau Al-Mubarrid. dia ilmahunya masih cetek dia. Ya, saya enggak kenal Uthman. Uthman itu kalau nakirah munsharif, insharif bilangnya. Oh iya. Ya itu. Uthman itu ya ya apa? Wal munsharif kalau ma'rifah, saya enggak kenal Uthmannya. Berarti ini nakirah. Seperti ya fulan aja gitu. Maka dia apa munsharif karena dia apa? Nakirah gitu enggak dikenal kayaknya. Sana kok. Masih kan ingat kan? Cuma orangnya kebalik atau tidak gitu Al-Mubarid dengan Az-Zajjaj. Ya, cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.